sesamamu manusia. Tak berhenti sampai di sana. Ukurannya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tak mungkin orang bisa mengasihi sesamanya jika ia tak mengasihi dirinya. Dan tak mungkin orang tak mengasihi dirinya, karena memang itu adalah milik setiap kita. Sayangnya hanya berhenti pada diri sendiri. Itulah persoalan yang muncul ke permukaan. Sayang pada diri, kasih pada diri membuat kita tak peduli kepada orang di sekitar. Saya yang paling penting, saya yang harus punya, saya dan saya dan saya. Itu kata kunci yang selalu kita pegang. Tak salah mengasihi diri, tapi salah ketika berhenti pada diri. Kasihilah dirimu supaya engkau belajar bagaimana bisa mengasihi sesamamu. Apa yang kau suka, apa yang tidak kau suka, dengan mudah engkau mampu memahaminya. Begitulah yang harus kau lakukan pada sesama. Apa yang mereka suka, tidak suka, pasti kau mengetahuinya karena kau telah mengalaminya dalam hidupmu sendiri. Bukankah indah? Mari belajar mengasihi diri dengan benar dan berbagi kasih dengan sesama manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya. Kecuali memang engkau bukan manusia, karena hanya hewan yang menghabisi sesamanya. Selamat belajar untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersama saya, Bigman Sirait.